Baik, di sini ada yang bertanya, bagaimana hukum gosok gigi dengan pasta gigi pada saat berpuasa? Yang dilarang dalam kondisi berpuasa adalah makan dan minum. Dan apa yang semakna dengan makan dan minum? Ya, kalau pasta gigi ini, dia punya pengaruh kuat masuk ke dalam pencernaan. Iya, maka itu adalah hal yang dilarang. Tapi kalau dia hanya terbatas di mulut saja, memang ada bau harumnya, atau sampai di leher tapi tidak masuk ke pencernaan, maka itu insyaallah ta'ala tidak ada masalah. Ya, kalau dia pakai sedikit tidak apa-apa. Jelas ya? Karena telah syah Nabi SAW membolehkan siwak itu untuk setiap sholat, setiap kali berwudu. Itu ketentuan umum, berlaku untuk siapa yang berpuasa maupun tidak berpuasa. Apa yang kita lakukan jika saat terdengar sahur, terdengar adzan subuh? Apakah meneruskan hingga makan di tangan habis atau berhenti? Ya, kalau dia sahur kemudian terdengar adzan subuh, makanya diperiksa dulu adzan subuh ini, orang yang adzan tepat waktu atau tidak. Kalau dia adzan tidak tepat waktu, kebiasaan si muadzin, dia misalnya adzannya, kebiasaan si muadzin dia adzannya agak cepat, maka di sini adzan bukanlah ukuran. Yang diukur adalah apa? Akhirnya. Ya, sebagian tukang adzan subuh itu ada yang, ini pengalaman ya, kalau saya di sekitar rumah, ada yang 5 menit, 7 menit sebelum waktu dia sudah adzan. Ya. Tidak ditanya apa alasannya, alasannya supaya orang cepat-cepat ke masjid. Ya. Alasannya supaya manusia cepat ke masjid, nanti dia juga cepat komat, sama aja. Ya. Ini dari kekeliruan ya di tengah masyarakat kita. Untuk adzan sholat subuhnya. Ya, dan boleh adzan pertama. Di subuh itu ada dua adzan ya. Adzan pertama, adzan apa? Kedua. Adzan pertama itu boleh lebih cepat. Setengah jam, satu jam, gak apa-apa. Untuk mengingatkan orang yang tidur. Bahwa ini sudah waktu sahur. Orang yang sholat malam, kalau dia lagi asyik sholat, begitu adzan pertama, nah dia segera selesaikan sholatnya. Ini sebentar lagi habis waktu sahur. Kalau dia mau puasa. Itu diantara manfaatnya. Sama sahur itu sendiri banyak manfaatnya. Saya belum bahas ya masalah kebaikan dimakan sahur. Rasulullah SAW bersabda, "Tasahharu fa'inna fis sahuri barakah." Makan sahurlah kalian. Sungguhnya pada makan sahur itu ada keberkahan. Ya. Jadi makan sahur itu berberkah. Berkahnya banyak sekali makan sahur. Satu, menjalankan perintah. Yang kedua, mengamalkan sunnah. Yang ketiga, menyelisihi ahlul kitab. Yang keempat, kesehatan untuk badan lebih kuat, lebih semangat. Yang kelima, yang keenam, ya, dengan makan sahur itu dia bisa menjadi sebab berbuat baik. Mungkin dia aja orang makan, ada tetangganya yang diberi hadiah makannya yang tersisa atau yang semisal dengannya. Ya. Demikian pula di antara kebaikannya, kalau dia misalnya lupa sholat malam, maka masih ada waktu sholat witir. Atau dia belum berdoa, waktu sahur itu adalah waktu mustajabah doa, sepertiga malam terakhir. Dan banyak dari keberkahan di situ, dunia maupun apa, dunia maupun akhirat. Jelas ya? Jadi kalau tukang adannya adan tepat waktu, harus berhenti. Tidak boleh dia lanjut. Karena itu tegas ayat Al-Quran. Allah firman, وَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. Makan dan minumlah. Ini sahur. Makan dan minumlah. Bermakan sahurlah. Sampai terbit fajar. Tampak benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Jadi ketegasannya makan sahur itu, begitu terbit fajar harus berhenti. Itu akhirnya. Dan juga di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Inna Bilalan yu'addinu bilail fakulu washrabu hatta tasma'u ta'dina Ibnu Maktum. Sungguhnya Bilal itu adzan di malam hari. Maka makanlah dan minumlah kalian sampai kalian mendengar adzannya Ibnu Ummi Maktum. Jadi makan sahur kalau Bilal adzan. Kapan akhirnya? Sampai terdengar adzan kedua Ibnu Ummi Maktum adzan. Itu akhirnya. Jadi bukan 5 menit sebelumnya atau seperti yang dilakukan oleh sebagian masyarakat tanda imsak. Ada bunyi sirine ya kalau di Jogja sana. Kalau di sini bunyi apa? Beduk. Kalau di tempat kami sana rekaman ayam jantan berkokok. Ya. Macam-macam orang bikin tanda imsak. Nah itu keliru ya, sebab Nabi memberikan waktu akhir makan sahur sampai apa? Adzan subuh. Jadi ukurannya kepada muadzin. Kalau muadzinnya benar adzannya tepat waktu, nah kita wajib berhenti. Ada makanan di mulut dikeluarkan. Jelas ya? Adapun hadis yang berkata, "Idza sami'a ahadukum an-nida wal ina'u fi yadi fala yadha'uhu hatta yaqdi hajatahu minhu." Apabila salah seorang dari kalian mendengarkan adzan dan bejana makan masih di tangannya, maka jangan dia letakkan bejana itu sampai apa? Dia selesaikan keperluannya dari bejana. Ya, ini hadis pertama ada kelemahan di dalamnya, dilemahkan oleh para ulama ahli ilalul hadis seperti Abu Hatim dan Abu Zur Ar-Razi. Itu yang dilemahkan oleh sebagian ulama ahli hadis belakangan ini. Seperti guru kami Syekh Mukbil rahimahullah melemahkan hadis ini. Dan dikata hadis ini kuat, penafsirannya adalah seperti yang dikatakan oleh Al-Baihaqi. Ini hadis bagi siapa yang mendengar adzan dari muadzin yang adzannya sebelum waktu dia adzan. Jadi kalau adzannya sebelum waktu, silakan makan dan minum sampai dia selesai. Jelas ya? Nah begitu harusnya dikompromikan hadis-hadis supaya tidak tabrakan. Ya. Adapun dia beramal dengan keumuman konteks hadis, oh dia makan saja, ini banyak masalahnya. Sampai ada sebagian orang dia beramal dengan hadis, dia sudah tahu ini jam 5 apa? Waktu subuh. Dia tahu sebentar lagi orang adzan. Ya. Dia tahu orang sebentar lagi adzan, dia ambil air satu gelas besar. Ya. Kemudian diambil piring. Ya. Dibuat apa? Menggunung itu makanan di atas piringnya. Ya. Ini dia pegang airnya, dia pegang juga makanannya. Dia makan, adzan enggak ada masalah kan? Bejana sama ini di tangan saya, enggak apa-apa dihabisin semuanya. Ya. Jam 5 lewat 15 baru dia selesai makan. Ini bagaimana beramal dengan hadis menggampangkan. Iya. Jelas ya? Jadi hadis itu harus diamalkan. Bukan melihat satu hadis dikompromikan dengan hadis yang lain supaya tidak terjadi tabrakan, benturan. Itu fikih namanya, pemahaman. Jangan sembarangan saja di dalam apa? Mengamalkan. Demikian. Sahihkah hadis yang mengatakan bahwa bulan Syaban lebih utama dari bulan-bulan lainnya? Sebagaimana keutamaan Nabi di antara Nabi-Nabi lain? Saya enggak ingat hadis ini ya, tapi dugaan besar saya hadisnya tidak kuat. Ya, kebanyakan hadis-hadis Syaban dimaklumi. Nah, dan kebanyakannya lemah. Yang kuat adalah sebagian hadis yang telah kita terangkan tentang anjuran puasa. Apa hukumnya sholat tarawih bagi perempuan di masjid bersama kaum muslimin? Tidak ada masalah. Sebab Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengumpulkan manusia laki-laki dan perempuan sholat tarawih di masjid di bulan Ramadan. Itu dilakukan oleh para sahabat. Kita tidak lebih baik daripada para sahabat. Selain daripada itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tamna'u ima Allahi masajidallah." Jangan kalian melarang hamba-hamba perempuan Allah dari menghadiri masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Selain daripada itu, tarawih itu dikaitkan dengan sholat bersama imam. Dan Rasulullah bersabda, "Idza qama ar-rajulu, innar rajula idza qama imami hatta yansarif, husiba lahu qiyamul laila." seorang lelaki kalau dia berdiri bersama imamnya sampai si imam selesai, maka akan ditulis untuknya sholat seperti satu malam suntuk. Tapi harusnya tempat perempuan paling belakang, ya, tempat perempuan paling belakang. Sebab shof yang paling baik untuk perempuan paling akhirnya, dan shof yang paling baik untuk laki-laki paling apa? Paling depannya. Harus ada jarak. Kalau misalnya masjidnya penuh, maka hendaknya dipasang tirai yang memisahkan, supaya apa namanya, tidak terjadi percampur bauran. Nah, jangan ada yang berkata, oh tirai kan tidak ada dalam hadis, disuruh pasang tirai dan sebagainya. Nah, itu dari pemahaman-pemahaman yang kurang kuat. Iya, kita ada dalil-dalil umum tentang tidak bolehnya campur baur, menjaga jangan sampai terjadi apa namanya hal yang mengganggu ibadah. Ada kaidah-kaidah lain di dalam hal ini yang menunjukkan bolehnya itu, dan itu telah difatwakan oleh sebagian ulama kita di masa ini. Bolehkah kita meminjam kebun orang Nasoro untuk sholat tarawih? Karena musholla kami kecil, sedang pilihannya hanya jalan dan kebun tersebut. Gak ada masalah, ya? Ya. Dia pinjam kebun itu untuk sholat, gak ada masalah. Walaupun milik orang Nasoro. Yang penting tempat sholatnya itu tempat yang bersih dari najis saja. Tidak ada kotoran di situ. Apa hukumnya membayar fidya istri ke lembaga amil zakat yang katanya menerima fidya? Pembayaran fidya berupa uang senilai makanan pokok. Fidya itu diberi makanan, ya, bukan diberi makanan pokok. Iya. Soal dikatakan fa fidyatun ta'amu miskin. Fidya dalam bentuk makanan kepada orang miskin. Hal yang dengannya dia makan. Kalau dia konsumsi langsung itu lebih bagus. Itu dalam fidya. Maka jangan bergampangan di dalam hal ini. Si amil kalau dia serahkan, nah itu tanggung jawabnya kepada amil, sebab itu sudah diwakilkan namanya. Dan si amil harusnya melaksanakan sebagian diperintah. Tidak boleh dia kasih dalam bentuk uang, harus dia kasih dalam bentuk makanan. Dan tidak ada masalah, ya, diberikan kepada amil, walaupun tidak mesti kepada amil zakat. Boleh diberikan kepada siapa kalau memang ingin diwakilkan. Sebutkan keutamaan memberi iftar adalah dapat pahala seperti orang yang puasa. Bagaimana kalau jika memberi makan orang yang puasa, ya, ini puasanya hanya tidak makan minum pada orang tersebut. Maksudnya apa, Pak? Ada yang paham maksudnya? Ya, mungkin maksudnya dia kasih iftar untuk buka saja, tapi setelah itu dia kasih lagi makanan. Apakah makanan ini masuk iftar atau tidak? Itu sama saja, ya. Iftar itu enggak mesti dia langsung makan semua. Seorang diberi nasi, dia hanya makan sebagian. Sudah dibuka puasa, enggak mesti dia makan semua. Diberi nasi misalnya dalam satu bungkus ada kurmanya. Orang ini dia cuma makan kurmanya dulu. Habis sholat baru dia apa? Dia lanjutkan. Sama saja, berbuka namanya. Apa bedanya? Ya. Itu yang saya pahami, ya. Wallahu a'lam. Pertanyaannya kurang jelas sedikit. Adakah dalil yang menjelaskan semalam hanya satu kali sholat witir? Bagaimana kalau sholat witir berjamaah agar tidak menyelisih imam? Ya, ada haditsnya dalam hal itu. Nabi SAW bersabda, la witrani fi laila, tidak ada dua witir dalam satu malam. Haditsnya sahih. Tidak boleh dua witir dalam semalam. Kalau dia sholat witir berjamaah, itu masuk dalam sholat tarawih berjamaah, sholat malam berjamaah. Sholat malam, sholat witir, tarawih itu sama saja. Semuanya disebut sholat malam. Karena dilakukannya di mana? Di malam hari dilakukannya. Demikian pula sholat tahajud, sholat malam juga. Hanya bedanya sholat malam itu yang genap-genapnya, witir itu yang apa? Ganjilnya. Tahajud itu identiknya dengan sholat setelah dia tidur, baru dia bangun, tahajud. Tarawih itu identiknya setelah isya, langsung. Tapi semuanya di mana dilaksanakannya? Di malam hari semuanya masuk dalam cakupan sholat malam. Jelas ya? Ini harus dipahami. Ini sudut yang pertama. Ya. Jadi kalau diketahui ini, perlu dipahami sudut yang kedua bahwa sholat malam berjamaah itu hanya disyariatkan di bulan Ramadan saja, di sholat tarawih saja. Tidak ada syariat yang lain. Hanya di sholat apa? Tarawih. Karena itu di luar Ramadan tidak disyariatkan. Yaitu ada hadis Aisyah, riwayat Bukhari menunjukkan tentang makna itu. Tidak boleh di luar Ramadan. Dan Nabi hanya melakukan di dalam Ramadan. Apakah boleh makan sahur dengan suplemen makanan yang kaya vitamin sehingga mampu menahan rasa lapar dalam jangka waktu yang panjang? Boleh saja, enggak ada masalah. Sepanjang suplemen itu dari hal yang halal dan tidak membahayakan. Ya. Tapi hati-hati aja, ada sebagian suplemen kadang enggak cocok sama orang, bukannya tahan lama, jadi cepat lapar. Adakah sunnahnya ketika selesai sholat witir kemudian diadakan ceramah isian ilmu agama secara rutin? Kalau dia punya pelajaran tetap, memang setelah witir tidak ada masalah. Seorang mengajar setelah sholat tarawih selesai witir, dia mengajar, tidak ada masalah. Demikian pula sebelum tarawih, sebagaimana di kebiasaan masjid-masjid, ya, setelah sholat isya sebelum tarawih ada ceramah. Itu difatwakan oleh Mufti Saudi Arabia Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad dan guru kami Syekh Salfozan, tidak ada masalah. Yang dilarang itu yang tidak ada dalilnya di dalam hadis, di sela-sela sholat dia sholat dulu 2 rakaat, sholat 4 rakaat, setelah itu ceramah. Nah, itu yang tidak ada dalilnya. Tapi kalau sebelum dan setelahnya, ini terkait dengan penyampaian ilmu, dilihat apa yang maslahat. Ya. Apalagi di bulan Ramadan biasanya apa? Tempat manusia berkumpul. Hanya saja ini terkait dengan masalah buat kebiasaan. Kalau kebiasaan kebanyakan orang itu habis sholat isya sebelum tarawih ceramahnya, biasanya begitu kan? Dan ini perlu diselang-seling. Karena itu yang saya lihat dari para ulama kita, seperti guru kami Syekh Shalal Fauzan, kadang ada masanya beliau memberi ceramah itu antara adzan dan qomat. Setelah sholat isya, pada sholat isya antara adzan dan qomat. Jadi sambil menunggu jemaah, ya beliau menjelaskan sebagian dari ilmu antara adzan dan qomat. Dan ini bagus ya, dari bentuk pelajaran. Iya. Ada sebagian yang setelah isya sebelum tarawih untuk menunggu. Iya. Nah itu insyaallah taala tidak ada masalah. Ya walaupun saya katakan bahwa ini pendapat yang saya pegang dan saya sudah sebutkan beberapa ulama kita yang memfatwakan hal itu, walaupun ada dari sebagian ulama kita yang menganggap bahwa itu tidak dibolehkan. Bagaimana doa setelah sholat tarawih dan witir? Boleh saja dia berdoa setelah tarawih dan witir, apalagi kalau itu di sepertiga malam terakhir. Ya, itu tempat mustajabah doa. Adapun selain sepertiga malam terakhir, kalau dia lakukan kadang-kadang, insyaallah taala tidak ada masalah. Karena doa itu terkait dengan waktunya, bukan karena sholatnya. Terkait dengan keutamaan waktunya. Apa hukum imsak pada makan sahur? Telah kita terangkan ya bahwa itu adalah hal yang tidak ada dasarnya dari Nabi dan para sahabat. Nah, itu tidak terjadi kecuali di masa-masa belakangan saja. Iya. selain menyelisihi Al-Quran, juga menyelisihi hadis, menyelisihi apa yang dilakukan oleh Nabi, para sahabat dan para a'immah. Pada 10 hari terakhir bulan puasa di masjid, ada sholat tarawih 2 kali, sehabis isya dan jemaah kedua malam. Bolehkah ikut sholat keduanya dengan 1 witir? Ini masalah penting ya, banyak terjadi. Dan kesalahan yang terjadi itu 2 kali jemaah dengan 2 imam. Jadi masjid itu 2 kali selesai berjamaah, witirnya selesai. Jadi imam yang pertama dia pimpin jemaah pertama sampai selesai witir, imam yang kedua dia pimpin jemaah juga sampai selesai witir. Ini keliru. Dan ini pembahasan ta'kid dalam istilah fikihnya. Dan ini dianggap makruh oleh para ulama. Karena witir itu sekali saja, tidak 2 kali. Jelas ya? Kemudian yang kedua, bentuk yang kedua, dia dengan 1 imam saja atau beberapa imam, tapi pelaksanaannya bersambung. Di awal malam sholat malam, tapi tidak ada witir di awal malam. Nanti di akhir malam dia sholat, tapi witir disambung dengan sholat malam disambung dengan apa? Witirnya. Seperti yang terjadi sekarang di mana? Di Masjid Nabawi dan di Masjidil Haram. Kalau 10 malam terakhir itu biasanya mereka sholat malam dulu 20 rakaat. Ya, tidak ada witirnya. Nanti setelah itu di akhir malam sholat lagi 11 rakaat. Sholat lagi 11 rakaat dengan witir. Dan ini tidak ada masalah ya. Itu difatwakan oleh para ulama kita seperti guru kami Syekh Shalal Fauzan dan selainnya. Ya. Apakah ada sunnah setelah sholat witir? Kalau sholat sunnah tidak ada ya, witir itu terakhir, penutup sudah sholat malam. Nah, bolehkah sholat tahajud di rumah berjamaah, misalnya suami, istri dan anak? Boleh saja, tidak ada masalah insyaAllah ta'ala kalau itu di Ramadan. Sebab Nabi SAW ketika beliau di malam yang beliau tidak keluar bersama sahabat sholat, beliau kumpulkan keluarganya di rumah sholat. Jadi itu boleh saja, tidak ada masalah insyaAllah. Baik, segera ini mungkin yang bisa kita kaji pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk seluruh hadirin dan hadirat, dan mudah-mudahan menjadi warna yang baik untuk kita semua di dalam lebih memperindah suasana hati dan kesiapan diri di dalam menyambut bulan Ramadan dan melaksanakan bulan Ramadan. Dan saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang Maha Dermawan lagi Maha Mulia, yang Maha Mampu atas segala sesuatu, yang di tangannya lah segala kunci kebaikan dan kunci keutamaan. Semoga Allah memberikan anugerah kepada kita semua umur yang panjang, bisa mencapai bulan Ramadan, menyelesaikan bulan Ramadan dan meraih berbagai kebaikan dan pengampunan dosa di bulan Ramadan tersebut. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi, wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.